Sepatah kata sudah berharga ketika tanahku semakin berkurang. Takdir laknat datang menjelang. Luka menganga sudah biasa. Tuhan yang besar tolonglah hamba. Beri waktu kami buat berpikir bila tanahku hendak kau gapai. Tuhan yang besar tolonglah hamba. Beri waktu kami buat berpikir bila tanahku hendak kau gapai. Jangan peras kami semua, hanyalah itu harta yang kami punya.